masih untukmu, walau kadang tak selalu sempurna. Namun tak seorang pun sanggup menggantikan pahit dan manis cerita kita. Aku masih ingin bersamamu dan tetap memanggilmu sayang sampai selamanya. Mungkin namamu masih ini untuk tersenyum memeluk dan rasakan kebahagiaan itu. Sampai selamanya mengukir namamu, masih ingin.